طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، kita melanjutkan kajian kita hadis Arba'in Nawawi karya Hafidz Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alaih, memasuki hadis ke-14. Beliau sebutkan An Ibn Mas'ud radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath: al-thayyib az-zani wan-nafs bin-nafs wat-tarik li dinih al-mufarik lil-jama'ah. Halo? Ya Ustaz, ada Ustaz. Taib, nyambung ya. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga sebab atau tiga alasan yang dengannya dia dibunuh. Yang pertama Rasul sebutkan as-sayyibu zani. Yang muhsan sudah menikah dan dia berzina. Yang kedua jiwa dengan jiwa. Yang ketiga, meninggalkan agamanya, keluar dari jamaah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dalam sahih keduanya. La yahillu damu mri'in muslim, menjelaskan kepada kita haramnya darah seorang muslim. Bahwa hukum asalnya hurmah. Haram tidak boleh diganggu, dizalimi, apalagi dibunuh. Mengingat apa yang Rasulullah juga sebutkan, kullu muslim alal muslim haramun. Damu wa ma'aluh wa irduh. Setiap muslim, bagi muslim yang lain haram darahnya, yakni nyawanya, hartanya dan kehormatannya. Tidak boleh dirusak atau dizalimi tanpa hak. Dan nilai nyawa seorang muslim di sisi Allah besar, lebih besar dari nilai Ka'bah sekalipun. Ketika Rasul tawaf kelilingi Ka'bah, beliau katakan, ma a'zamaki ma asyrafaki ma atharaki. Betapa agungnya kamu, betapa sucinya, betapa mulianya dirimu, yakni Ka'bah. Wala nafsum muslimah a'zamu indallah minki. Tapi sungguh nyawa seorang muslim di sisi Allah lebih agung, lebih mulia darimu, dari Ka'bah. Artinya seandainya Allah yahfadzuha, seandainya Ka'bah dihancurkan, itu masih mending dosanya, kezalimannya dibanding membunuh seorang muslim tanpa hak. Di sisi Allah masih besar dosa membunuh seorang muslim, satu nyawa. Karena haramnya nilai nyawa dan kehormatan bagi seorang muslim besar. Dan seorang hamba dalam kelonggaran pada agamanya, artinya dia bisa bebas kesana kemari, masih bisa tobat, masih bisa berbenah diri. Nah, Rasul katakan, la yazalu rajul fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seorang masih dalam kelonggaran dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram, yakni membunuh nyawa tanpa hak. Dosa-dosa yang lain masih bisa dia benahi, dia bertobat darinya, banyak beramal soleh. Syariat masih memberi kelonggaran, tapi begitu nyawa yang dia bunuh, maka sungguh dia dalam kesempitan dan kesusahan yang besar. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu dalam hadis ini Rasul kembali mengingatkan, la yahil damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan, untuk dibunuh. Kecuali dengan uzur-uzur syar'i, sebab yang dengannya orang dibenarkan membunuh muslim, sebab yang dengannya itu menjadi uzur dia di hadapan Allah untuk membunuhnya. Yang pertama Rasul sebutkan, ats-tsayyibuz zani. Ats-tsayyib ini maknanya adalah muhsan. Arti daripada muhsan, dia punya ihsan pada dirinya. Ihsan artinya terjaga syahwatnya, kehormatannya dengan dia menikah. Nikah secara syar'i, punya istri, nah, muhsan. dengan itu. Baik posisinya masih punya istri, masih ada istrinya, ataupun posisinya mungkin dia telah bercerai, atau istrinya mati misalnya. Tetap dia teranggap thayyib, muhsan, karena sudah pernah menikah. Baik istrinya masih ada, ataupun telah tiada karena firaq atau kematian dan semisalnya. Thayyib zani, dan dia berzina, hukumnya rajam dalam syariat sampai dia mati. Dan itu hukum ada di dalam Quran ayat, termasuk yang mansukh tilawatan, muhkam hukman. Bacaannya sudah mansukh, sudah tidak ada, dihapus. Tapi hukumnya tetap dipakai. Dulu turun ayat yang bunyinya wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Syekh wasyaikhah, ini maksud lelaki yang sudah beristri atau wanita yang telah bersuami dan keduanya zina, maka rajam keduanya sampai mati. Farjumuhuma. Kemudian ayat ini dihapus dari mushaf Quran, dihapus bacaannya sehingga kita nggak dapati, nggak ada yang kita baca begitu. Tapi hukumnya tetap dipakai, tetap ada sampai yaumul qiyamah. Dihukum rajam karena dia telah muhsan, sudah punya ihsan, punya istri yang, atau kalau itu perempuan punya suami, yang seharusnya dengan itu terjaga dan terarah syahwatnya ke tempat yang halal. Makanya hukumannya lebih berat ketika dia melakukan zina daripada bikr yang masih gadis, kalau itu perempuan belum menikah, atau pejaka masih muda kalau itu lelaki belum menikah, karena syahwatnya besar dan dia tidak punya istri atau perempuan tidak punya suami, tergoda syahwat, maka hukumannya lebih ringan, dicambuk 100 kali, diasingkan selama setahun, dijauhkan dari kampung halamannya, ditaruh di tempat yang sangat jauh. Nah, adapun ini sudah muhsan, maka ini sebab yang pertama yang dengannya ketika dirajam mati dia, darahnya tumpah, tapi itu boleh, tidak haram karena syariat yang memerintahkan. Ada hujjah bagi kita untuk membunuhnya. Dan hukum rajam ada dalam setiap syariat. Ada dalam syariat Yahudi, ada dalam syariat Nasoro, Nasrani. Nah, makanya Ibnu Surya menutupi ayat rajam dalam Taurat di hadapan Rasulullah SAW. Kata mereka, kalau di kami hukumnya cuma dicorengi arang mukanya, kemudian dinaikkan keledai menghadap ke belakang, nah, dikelilingkan ke kampung-kampung. Ayat rajam ditutup sama tangannya. Kata Abdullah ibn Salam, suruh angkat tangannya Rasulullah. Begitu disuruh diangkat, ternyata tertulis di situ perintah rajam. Ada dalam Taurat. Rajam dengan dilempari batu, para ulama sebutkan ya dia berdiri kemudian dilempari sebagaimana dilakukan itu kepada Ma'iz, seorang sahabat yang mengaku dirinya melakukan radhiyallahu anhu ardhahu. Makanya sempat beliau lari, Ma'iz, ketika dirajam. Dan dikejar oleh para sahabat, terus dirajam hingga meninggal. Maka salah apa yang dilakukan ke sebagian orang, dikubur setengah tubuhnya, kemudian dirajam. Hikmahnya, para fuqaha sebutkan, sebagaimana seluruh tubuhnya, dalam tanda kutip, menikmati zina, merasakan itu, maka seluruh tubuh itu pula yang harus menanggung hukum rajam padanya. Hukum rajam ada ulil Islam menganggap bahwa itu kejam, keras, jahat, tidak berperi kemanusiaan, bertentangan dengan human right, hak asasi manusia. Padahal perlu diketahui untuk pelaksanaan hukum rajam harus melewati syarat yang sangat ketat. Yang pertama, dengan pengakuan. Dia mengaku melakukan ini dan itu. Dan pengakuan itu pun tidak langsung diterima oleh imam, tetapi berusaha untuk ditutup-tutupi agar yang dimaukan dia bertobat antara dirinya dengan Allah. Oleh saat itu ketika Ma'iz datang mengaku kepada Rasulullah, Rasul berpaling, Rasul gak mau ngasih wajahnya. Terus dia mengaku, berbuat. Rasul masih ngasih uzur, mungkin kamu cuma pegang-pegangan, mungkin kamu cuma rajam dengan pengakuan. Itu pun dari kejadian Ma'iz ketika Rasul berpaling, terus ngasih uzur, mungkin kamu ciuman, mungkin kamu cuma pegang-pegangan. Yang dikehendaki agar dia tidak perlu memberi pengakuan. Tidak usah mengaku berbuat ini itu kepada imam. Agar dia bertobat antara dia dengan Allah. Sehingga kehormatannya pun tetap terjaga. Tidak ada yang tahu. Dan itu lebih afdal, lebih baik. Ketimbang dia datang mengaku dan minta untuk dirajam. Makanya Rasul berpaling dan memberi uzur kepadanya. Yang kedua, dengan saksi. Dan saksi itu pun harus dari 4 orang terpercaya, adil. Nah, masing-masing melihat dengan jelas, nyata, dengan mata kepalanya, bahwa fulan melakukan itu kepada fulanah. Kata Syekhul Islam rahimahullah, di dalam Islam semenjak zaman Rasul SAW belum pernah terjadi rajam dengan persaksian. Belum pernah ada orang dirajam karena persaksian. Artinya dengan saksi. Ya, ada rajam dari pengakuan. Ini Ma'is, kemudian Pak Nita, Juhaina, radhiyallahu anha, semuanya pengakuan. Karena enggak mudah mendatangkan 4 saksi, perkaranya kehormatan orang dan nyawa, rajam. Sempat di zaman Umar, ada orang yang maju, 4 orang, ketika ditanya oleh Umar masing-masingnya, mengaku melihat dengan mata kepalanya sendiri. 1, 2, 3 saksi, begitu yang keempat, Umar tanya, kamu lihat sendiri, betul-betul kamu lihat perbuatan tersebut. Kata dia, wahai Amirul Mukminin, malam, sehingga tidak jelas bagiku samar apa itu terjadi atau enggak. Nah, ada perempuan, ada laki di dalam kamar, tapi apakah sampai tingkatan karena rajam? Yang dimaksud kalau sampai memasukkan timba ke dalam sumur. Nah, orang ini enggak jelas apa sampai tingkat itu. Maka keempatnya dicambuk oleh Umar dan ditolak persaksiannya. Asyahid seperti kata Syekhul Islam, dalam Islam belum pernah ada rajam dengan persaksian. Semua ini karena Islam menjaga kehormatan orang. Bahkan dengan pengakuan kita telah dengar tadi, diharapkan dia enggak usah mengaku. Lebih baik antara dia dengan Allah bertobat, sehingga kehormatan dia tetap terjaga. Al-Muhim itu seputar Sayyibuz Zani. Yang kedua, Rasul sebutkan wan nafs bin nafs. Ketika seseorang membunuh orang lain tanpa hak, itu haram. Namun ketika itu qisas, maka itu boleh baginya. Karena Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum al-qisasu fil qatla. Wahai mu'minin, diwajibkan atas kalian qisas dalam masalah pembunuhan. Masyaallah al-afiyah wassalam. Ditetapkan hukum qisas. Dan Allah katakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kalian, wahai ulil albab, ada qisas, ada kehidupan. Nah, ini dengan satu dibunuh, hukum qisas, menjaga kehidupan ribuan bahkan jutaan orang. Karena orang kalau hendak membunuh, akan berpikir 1000 kali ada qisas di depannya. Makanya negeri yang ditegakkan qisas di situ aman. Ada saja tentu pembunuhan, tapi kecil nilainya. Dalam setahun belum tentu ada 1 atau 2 kasus pembunuhan. Kalau dibandingkan dengan negeri-negeri lain yang tidak menerapkan ini, sekian banyak nyawa tidak ada nilainya, terbunuh begitu saja. Allah yuslihul ahwal. Al-Muhim, ketika Al-Guju, eksekutor, mengayunkan pedangnya, membunuh si muslim ini, dia tidak dosa. Karena dia membunuh dengan hak. Ini hukum qisas dia tegakkan. Yang ketiga, at-tarik lidini. Yang meninggalkan agamanya. Na'udzubillah, murtad dari Islam. pindah ke agama lain. Sementara Rasul katakan di Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh. Yang merubah agamanya bunuh. Dan ini mengajarkan kita enggak benar dan bahkan sesat besar ucapan sebagian orang bahwa agama itu semua sama, enggak ada beda, menyembah Tuhan yang sama. Kalau Anda merasa agama Anda yang paling benar sendiri, Anda salah. Kalau Anda tidak tenang dengan agama Anda, berarti Anda salah. Ini sesat. Kalau semua agama sama, enggak ada beda, sumbernya sama, sama-sama dari langit sana, maka enggak perlu sampai Rasul katakan bunuh yang mengganti agamanya. Atau seperti dalam hadis, termasuk sebab yang orang boleh membunuh karenanya, karena yang dibunuh ini meninggalkan agamanya, keluar dari Islamnya. Pindah ke agama yang lain, murtad. Wal'iyadzubillah. Murtad. Ketika orang keluar dari Islam, para ulama sebutkan bisa karena kata-kata, karena ucapan. Seperti misalnya na'udzubillah mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela malaikatnya, atau mengaku dia tahu yang gaib, atau mengaku kenabian dirinya nabi, atau membenarkan yang mengaku itu, meyakini benar yang mengaku seorang yang mengaku nabi, atau berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah dalam perkara yang hanya Allah mampu, hanya Allah yang kuasa untuk melakukannya. Apa yang semua ini orang bisa murtad karena ucapannya, lisannya. Yang kedua, murtad karena perbuatan, amalan. Seperti sujud kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Serupa dengan itu, penghinaan kepada mushaf, Quran, diletakkan di tempat yang hina, seperti para tukang sihir, dukun. Terkadang itu tuntutan syaitannya, mushaf itu diletakkan di kloset, diinjak ketika dia buang hajat. Alaihi minallah mayastahiqun. Begitu pula sihir itu sendiri, mempelajarinya, mengajarkannya, semua ini amalan yang orang bisa murtad karenanya. Yang ketiga, murtad karena keyakinan. Artinya dia meyakini berbeda dengan yang Allah sebutkan. Misalnya dia yakini halal zina, halal khomr, sesuatu yang diketahui pasti hukumnya dalam agama. atau dia yakini sholat lima waktu tidak wajib. Sesuatu yang disepakati oleh a'immah hukumnya. Yang keempat, murtad karena ragu. Ragu dari yang telah lalu. Artinya ragu, misalnya, ragu kalau syirik itu haram. Karena nggak yakin kalau syirik itu haram. Ini bisa murtad orang karenanya. Anak nggak yakin, anak ragu kalau zina itu haram misalnya, dan serupa dengan itu. Termasuk di dalamnya ragu terhadap Islam dan bahwasanya syariat ini sesuai dengan setiap zaman. Mendia ragu apa iya, apa begitu, apa enggak. Nah, bisa murtad orang karena itu. Yang terakhir, kelima, murtad karena meninggalkan. Meninggalkan amalan, misalnya meninggalkan sholat. Karena Rasul katakan bainal abdi wa bainal kufur wa syirk tarkus sholah, antara seorang hamba dengan kekufuran meninggalkan sholat. Al-Muhim itu beberapa sebab yang karenanya orang bisa murtad keluar dari Islamnya. Nasallallahu al-afiyah wa salamah. Tiga ini yang Rasul sebutkan tidak menjadi pembatasan. Tidak menjadi batasan agar tidak dikatakan hanya tiga ini seorang boleh dibunuh halal. Selainnya berarti enggak boleh. Tidak, tidak demikian. Hadis ini tidak membatasi. Oleh karena itu dalam nusus lain, hadis-hadis lain Rasul sebutkan orang-orang yang boleh dibunuh muslim tapi dengan alasan syar'i. Dikumpulkan itu oleh Hafidz Ibnu Rajab antara lain yang melakukan hubungan liwat homoseksual dibunuh nyawa muslim. Tapi juga halal, dibunuh nyawanya. Demikian pula yang menggauli, afwan, jima dengan mahramnya. Yang jima dengan mahramnya. Artinya itu na'udzubillah kakaknya sendiri, adiknya, ibunya, dan semisalnya. Nah, bahkan ulama sebutkan itu lebih parah dari sekedar keyakinan. Mungkin orang meyakini misalnya, gak apa-apa, boleh, tapi dia gak berbuat. Menunjukkan mungkin dia masih ragu, mungkin masih sebetulnya dalam hatinya tidak yakin kalau itu boleh. Tapi ketika dia lakukan, menunjukkan itu lebih daripada sekedar keyakinan boleh. Makanya dibunuh. Demikian pula sihir telah lalu, termasuk menggauli binatang, pemabuk, minum khamr, pada kali yang keempat, karena ditangkap sekali, dua kali, tiga kali, masih cambuk, masih ini, hukuman. Di kali yang keempat dibunuh. Begitu pula pencurian di kali yang kelima. Begitu pula yang datang menyalahi baiat pemimpin yang sudah ada, dia datang mau berontak, minta untuk dibaiat, maka harus diperangi dan dibunuh. Begitu pula yang angkat senjata melawan pemerintahnya, seperti Khawarij. Termasuk pula jasus, mata-mata, atau apa bahasa antum? Polis. Intelijen apa ya? Apa was that? Intelijen. Dia Muslim, tetapi memata-matai kaum Muslimin untuk orang-orang kufar. Sehingga dia sebutkan ke mereka, ini jumlahnya pasukan Muslim sekian, senjatanya begini, kelemahannya di sini, dan seterusnya. Yang demikian pun jika ada bukti yang kuat dan benar, maka boleh dibunuh. Dan ini semua keluar atau enggak ada di hadis yang Rasul sebutkan. Menunjukkan bahwa apa yang tersebut dalam hadis ini tidak terbatas. Hanya tiga ini, tidak terbatas hanya itu, orang boleh dibunuh karenanya. Namun terkadang Rasul sebutkan sesuatu sesuai kondisi, sesuai orang yang dihadapi, dan semisal itu. Maka hadis mengajarkan kita haramnya nyawa seorang Muslim tidak boleh diganggu kecuali melakukan apa yang tersebutkan tadi. Kemudian zani, kalau dia muhsan, dibunuh, rajam. Kemudian pembunuhan dengan sengaja juga hukumnya qisas, dibunuh dalam Islam. Kemudian yang ketiga, murtad dari Islam juga dibunuh, baik pelakunya laki ataupun wanita, sama dibunuh. Yang murtad dari Islamnya. Nah, mungkin kita cukupkan sekian dulu, Suud. Ya, Ustaz. Insyaallah kita sambung. Insyaallah cukup ya. Ya, Ustaz.